bukan aku yang tak bisa memaafkanmu. Mengerti aku yang tak juga mengerti kamu. Dan aku tahu kamu tahu. Percaya kamu yang tak pernah percayaiku. Ku sayangi kamu yang tak pernah menyayangiku. Karena kau tahu aku more.